Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku Qawaid Tauhid Uluhiyah Rububiyah wal Uluhiyah wal Asma'i was Sifat karya Syekh Walid Ibn Rashid As-Su'aidan hafizahullahu taala. Kita masuk pada kaidah yang ke-66. Ya, betul sampai situ. Man abghada, siapa yang membenci, ma ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bughda tashri'in, benci karena disyariatkannya hal tersebut, faqad kafara, maka dia kafir. Bughda tashri'in, maka ini adalah kriteria yukhiju al-bughda li'tibaratin ukhra, sehingga tidak termasuk dalam kekafiran rasa benci dari sudut pandang yang lainnya. Rasa benci syariat yang membatalkan iman adalah rasa benci disyariatkannya hal tersebut. Maka rasa benci dalam artian tidak suka beratnya mempraktekkan satu bagian dari syariat, maka itu berbeda. Semacam beratnya, yaitu susahnya, menderitanya berwudu di waktu musim dingin yang dingin. Demikian juga rasa tidak suka sebagian karakter orang yang tidak menyukai perang secara total. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumul qital wa wakruhul lakum, diwajibkan perang atas kalian dan itu satu hal yang tidak kalian sukai. Fahuwa, maka ini adalah rasa tidak suka tabain, rasa tidak suka alami karena beratnya perang dan jeleknya dampak perang, bukan rasa tidak suka karena disyariatkannya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, isbaghul wudu'i 'alal makari. Di antara amal yang mulia adalah berwudu secara sempurna 'alal makari, dalam keadaan susah karena dingin atau karena badan yang kurang fit. Maka ini tidak suka tabain karena faktor alami, bukan karena faktor hukum. Contoh yang lainnya adalah rasa tidak suka seorang perempuan ayatazawaja alaiha zaujuha, suaminya poligami, dengan menikahi wanita yang lain. Maka ini rasa tidak suka tabain yang alami, waghiratin, dan karena cemburu. Dan cemburu itu adalah perasaan tidak suka sesuatu yang menjadi miliknya dibersamai oleh orang lain, bukan rasa tidak suka karena tasyri', karena disyariatkannya hal tersebut. Lakin man abghada syari'ata, dan siapa yang membenci syariat, membenci poligami, membenci jihad dan yang lainnya, li'annaha syar'un, karena itu jadi aturan yang dibolehkan atau diperintahkan, karena dia inginnya hal itu dilarang, faqad kafara, maka dia kafir. Kemudian kaidah yang ke-67 adalah riya, ingin dilihat orang itu menghapus amal. kapan menghapus amal? Yang pertama, ingkana min aslihi, jika riya itu ada sejak awal ibadah. Yang kedua, tora muncul baru di tengah-tengah ibadah. Kemudian wastarsala ma'ahu, kemudian larut bersamanya sampai akhir ibadah. Allah Ta'ala berfirman, mankana yuridul hayatat dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan, artinya berniat, mendapatkan kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami berikan pada mereka ini balasan untuk perbuatan mereka via di dunia. Dan mereka di dunia tidaklah dikurangi, namun mereka adalah orang-orang yang laisa lahum fil akhirati ilan nar, tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Hapuslah semua apa yang mereka lakukan di dunia dan sia-sialah semua apa yang mereka lakukan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, meriwayatkan an rabbihi, perkataan Rabb-nya, annahu, bahasanya Allah itu qal, berfirman, ana arna syuraka yani syirki, aku tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amal, dia sekutukan aku fihi dalam amal tersebut, ghairi, dengan selainku, ku biarkan dia dengan sekutunya. Maka riya ingin dilihat orang, jika itu muncul min aslil amali, sejak awal amal ibadah dilakukan, artinya riya itulah yang jadi al-ba'is, faktor pendorong orang untuk beramal, maka amalnya seluruhnya sia-sia. Yang kedua, jika tora'a muncul baru di tengah-tengah aktivitas ibadah, lantas istarsala ma'ahu, larut bersamanya, bersama riya, sampai selesai, dan radiya bihi, ridha dan nyaman dengan riya, wa amila bi muqtadahu, dan berbuat karena tuntutan riya, maka amalnya hapus juga. Sedangkan jika riya itu tora'a muncul baru di tengah-tengah amal, kemudian dafa'ahu, dia tolak, wajahadahu, dia lawan, maka orang tersebut adalah orang yang mendapatkan pahala, termasuk dalam firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan siapa yang berjihad fina ikhlas karena kami, akan kami tunjukkan padanya jalan-jalan kami. Kemudian ada satu lembar berulang. Kemudian kaidah yang ke-68, iman tidaklah berkumpul bersama kufur akbar. Maka apakah iman bisa berkumpul dengan kufur? Maka perlu dirinci, kufur apa dulu. Kalau itu kufur asrar, bisa. Ini. Dia mukmin dan punya kufur, yaitu kufur asrar. Namun jika kufurnya kufur akbar, maka tidak mungkin. Ini satu hal yang mujma'un alaih, disepakati di antara para ulama, karena naqidain itu tidak mungkin berkumpul. Kufur akbar itu membatalkan iman dengan pembatalan total. Maka siapa yang beriman, maka tidak ada pada dirinya kufur akbar sama sekali. Dan para siapa yang kufur akbar, maka tidak boleh melabelinya sebagai orang yang beriman. Oleh karena itu, selanjutnya poin yang ke-69, cabang-cabang kekafiran dan kemusyrikan, yang dua-duanya asghar semua, kufur asghar dan syirik asghar, tidak bertentangan dengan adanya aslul iman di dalam hati. Dan ini adalah dengan sepakat Ahlussunnah wal Jamaah. Maka jika seorang itu terjatuh dalam kemusyrikan atau kekafiran, namun itu asgharaini, syirik kecil dan kufur kecil, maka itu yang yungkis atau yang kusum mengurangi iman wajibnya, yang tidak akan terwujud keselamatan pada hari kiamat kecuali dengannya. Adapun aslu imanihi, dasar keimanannya, maka itu tetap ada di hatinya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itsnatan fil nasi huma bihim kufrun. Dua perkara di tengah-tengah manusia, dua perkara itu adalah kekufuran yang ada pada manusia. Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Kemudian yang kedua adalah meratapi orang yang telah meninggal dunia. Maka orang yang berbangga-bangga bil hasab dengan kemuliaan nenek moyang, dan orang yang meratap bersamanya iman dan kufur. Dan yang dimaksudkan dengan kufur di sini adalah kufur asghar, istima'il imani, dengan berkumpulnya iman bersama kufur asghar. Dan dari tentang hal ini kafiratun, banyak sekali. Ya, maka di sini, maka iman, ada sejumlah istilah berkenaan dengan iman. Yang pertama adalah aslul iman. Kemudian yang kedua al-iman wajib. Dan pasangannya adalah iman mustahab. Maka aslul iman adalah adanya iman yang tidak batal, tidak hilang. Maka ketika iman itu dalam keadaan rendah, dalam keadaan turun, namun belum sampai batal, kita katakan dia memiliki aslul iman. Kemudian ada, kemudian yang kedua, al-iman al-wajib, iman yang wajib. Itulah semua hal yang hukumnya wajib dalam iman. Itulah semua amal-amal yang hukumnya wajib. Amal-amal yang hukumnya wajib, baik amal hati ataupun amal badan. Maka salat lima waktu itu iman wajib. Puasa Ramadan itu iman wajib. Kemudian kadar yang wajib dalam amal hati, nah itu bagian dari iman yang wajib. Semisal punya rasa cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu aslul iman. Siapa yang tidak punya rasa cinta sama Nabi sama sekali, netral sama Nabi, cinta tidak, benci juga tidak, maka tidak ada pada dirinya aslul iman, dan dia bukanlah orang yang beriman. Sedangkan lebih mencintai Nabi daripada diri sendiri dan daripada seluruh manusia adalah al-iman al-wajib. Siapa yang belum sampai derajat demikian, maka berkurang padanya iman wajib yang ada pada dirinya. Dan berarti dia belum melaksanakan kewajiban, sehingga dia mutawa'adun bil'adab, sehingga berhak untuk mendapatkan hukuman karena belum melaksanakan kewajiban. Kemudian iman mustahab adalah semua yang mustahab dalam iman. Semua amal yang statusnya mustahab dianjurkan, baik amal lahiriah ataupun amal batiniah. Kemudian kaidah yang ke-70, hukum asalnya menggambar makhluk bernyawa itu haram, illa kecuali jika terdapat da'i faktor pendorong berupa ad-darurati, kondisi darurat, atau al-hajatul mulihat, itu kebutuhan yang mendesak, mulihah mendesak. Kenapa ini tidak boleh? Karena ini adalah salah satu sarana kemusyrikan. Kama qala an-nazim, sebagaimana dikatakan oleh pensyair, maka syirik dan at-taswir membuat gambar atau patung murtadi'ani, dua orang, dua yang menyusui. Dan terdapat dalil-dalil yang statusnya mutawatir melarang membuat gambar dan patung, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man sawara suratan fid dunya, siapa yang membuat gambar atau patung di dunia akan dibebani pada hari kiamat untuk meniupkan roh padanya, dan dia tidak bisa meniupkan dan memberi roh. Maka hadis ini dalil bahasanya gambar yang haram adalah gambar yang punya roh, yaitu manusia dan hewan. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling keras siksaannya di antara orang-orang yang beriman yang mampir ke neraka pada kiamat nanti adalah tukang pembuat gambar atau patung. Di hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ashab hadis suar, yaitu pembuat gambar atau patung ini akan diadab pada hari kiamat. Maka membuat gambar dan patung seluruhnya haram, baik menggambar itu dengan bentuk nahat, dalam bentuk memahat, mirip ya, memahat sama nahat ya. Wattasbih rasam, atau dengan melukis. Kemudian ini pendapat pribadi beliau, awit tasrir bi alatil hadisa, atau membuat gambar dengan alat modern. Katasrir seperti membuat gambar fotografi. Walana fil qismil akhir, dan kami penulis untuk gambar jenis yang terakhir yaitu foto punya buku tersendiri yang kami namai hukum taswir fotografi. Ya, maka pendapat penulis tentang foto, beliau mengharapkan taswir membuat foto atau memotret foto. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama kontemporer semacam Al-Albani di Adabuz Zifaf. Demikian juga Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Berlainan dengan pendapat semacam Syaikh Ibn Zaymin. Demikian juga Syaikh Abdul Salam Barjaz, yang menilai bahasanya memotret itu bukanlah membuat gambar, karena hakikatnya adalah bukan membuat gambar dalam artian menyaingi gambar dan rupa Allah yang Allah berikan, namun menahan gambar, menahan gambar sebagaimana dan karena ilahnya adalah membuat tandingan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memfoto tanpa mengeditnya maka dia tidak membuat tandingan, karena itu adalah ciptaan Allah itu sendiri. Kemudian kaidah yang ke-71, maka ini tadi turunan dari kaidah 69, maka turunannya adalah terkadang terkumpul pada diri seseorang dua faktor. Yang pertama adalah mujibus sawab, faktor yang mengharuskan dia mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua mujibul iqab, faktor yang mengharuskan dia mendapatkan hukuman. Bahasa yang lainnya mujibul ikram, faktor yang mengharuskan dia dimuliakan. Dan mujibul ihana, faktor yang mengharuskan dia dihinakan. Ini derivat dari kaidah 69. Karena jika terkumpul pada diri seseorang iman dan kufur asgar atau syirkul asgar, maka iman yang dimiliki dan amal soleh yang dilakukan itu mujibut sawab. Sedangkan kufur asgar, kufur syirik asgar yang dia lakukan mujibul iqab. Maka terkumpul pada, mungkin saja terkumpul pada diri seseorang dua faktor-faktor yang menyebabkan dia layak untuk mendapatkan pahala dan faktor yang menyebabkan dia layak untuk mendapatkan hukuman. Ya, kaidah ini menyelisih wa'idiyah. Itu kurang ham, kurang ya setelah ain. Kaidah ini menyelisih wa'idiyah. Ya, wa'idiyah itu sebutan untuk Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Ya, mereka mengatakan tidak mungkin terkumpul pada diri seseorang dua faktor yang bertentangan. Dan perkataan mereka batil dengan banyak dalil. Adapun Ahlussunnah maka dua faktor ini bisa berkumpul. Maka terkadang seorang itu dipuji dengan sebagian perbuatannya dan dicela dengan sebagian perbuatannya yang lain. Diberi pahala pada hari kiamat karena sebagian perbuatannya yang baik dan berhak untuk mendapatkan hukuman karena sebagian perbuatannya yang jelek. Dan ini adalah ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah ijma' kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Ini kata Syekhul Islam, maka gambarannya seperti pencuri. Ya, orang fakir yang mencuri, maka karena dia mencuri dia berhak untuk mendapatkan potong tangan. Ya. Dan karena dia fakir maka dia berhak untuk mendapatkan santunan dari Baitul Mal. Kemudian bahasa yang lain untuk kaidah ini, terkadang terkumpul pada diri seseorang faktor yang menyebabkan dia berhak untuk mendapatkan pujian dan faktor yang menyebabkan dia berhak untuk mendapatkan celaan. Tadi dikatakan yumdahu al-abdu bi ba'dil khisal wa yudhammu ala ba'diha. Maka wa'idiyah tidak mengenal kaidah ini. Yang kaidah wa'idiyah, kaidah Khawarij Mu'tazilah, orang itu kalau tidak dipuji total, ya dicela total. Kalau orang itu tidak, kalau dia dapat pahala, ya dia tidak dapat siksaan. Kalau dapat siksaan, ya tidak ada pahalanya. Itu kaidah wa'idiyah. Lain hanya dengan ahlu sunnah. Bahkan tadi disampaikan, sepakat ahlu sunnah. Ya, boleh jadi seorang itu di satu sisi dipuji, di satu sisi dicela. Yang ini bagus masya Allah. Nah, yang ini jelek. Nah, dia sholat, dia puasa Ramadan. Nah, maka kita puji. Kita beri apresiasi. Tapi dia nyuri sendal, dia menggunjing. Nah, ini tercela. Orangnya berhak untuk mendapatkan celaan sesuai dengan kadarnya. Maka mungkin terkumpul dua hal ini. Dan kaidah wa'idiyah ini tanpa disadari diadopsi oleh ghulatut tajrih. Ya, orang yang demen mencela orang. Ya, orang yang mania ngomongin orang dan semangat untuk menghabisi orang. Ya. Maka kaidah yang dia anut kaidah wa'idiyah, kaidahnya Khawarij. Ya. Ketika ada orang yang satu kelompok satu pemahaman, ya, maka dipuji habis-habisan. Wah, dia Sunni sejati, dia Salafi tulen. Begitu kecewa sedikit, habis sudah. Nah, dia hisbi sururi. Mubtadi jilid. Tulen ahlil bid'ah dan seterusnya. Ya. Maka tidak nerima kaidah ahlus sunnah. Ya, yang ini yang mengecewakan ini jelek lah. Tapi kalau dia berimannya, dia ininya ya. Saudara masian. Ya. Saudara seiman. Ya, maka hulatu tajrih tidak. Ya. Imma boleh jadi kaidahnya bersama kami maka Anda sangat mulia, atau tidak bersama kami dan Anda sangat hina. Kemudian kaidah yang ke-72. At-takfiru bil wasfi fanis kafir dengan al-wasfi al-am, dengan perbuatan, tidaklah mengharuskan fanis kafir untuk person. Ila kecuali setelah disebuti surut, ada syarat-syarat fanis kafir untuk person, dan tidak ada faktor penghalang fanis kafir untuk person. Hal itu karena ahlu sunnah sepakat membedakan antara perbuatan dan pelaku. Maka mereka berikan untuk perbuatan satu hukum dan penilaian sebagaimana tuntutan dalil. Dan mereka menunggu untuk mentransfer hukum dan penilaian dari penilaian perbuatan kepada penilaian pelaku. Mereka tunggu-tunggu dalam rangka supaya menegaskan lengkapnya syarat dan tidak adanya faktor penghalang. Jadi antara syarat vonis kafir untuk person adalah berakal bukan gila. Baligh dan bukan anak kecil. Perlu diketahui kalau di fikih Syafi'iyah, orang gila yang melakukan perbuatan pembatal iman, demikian juga anak kecil yang melakukan perbuatan pembatal iman, ya, disebut dengan sebutan kufur majazi. Kalau dia adalah orang dewasa, dia orang yang berakal sehat, kufur hakiki. Maka definisi kufur majazi itu kekafiran di fuqaha Syafi'iyah, kufur majazi itu kekafiran atau kemusyrikan yang pelakunya adalah anak kecil atau orang gila. Maka semuanya disebut kufur. Ada orang gilanya cimaki Allah itu. Nah, itu kufur majazi. Wal ilm dan tahu bukan bodoh, yaitu bukan bodoh yang dimaklumi. Wal ikhtiar dan tidak dipaksa. Wal qasdu dan sengaja. Namun al-qasdu berkenaan dengan bab kufur itu ada tiga yang wajib dibedakan. Sebagaimana pelajaran yang telah kami sampaikan di ketika membahas buku Al-Albani wal-Irja. Al-qasdu di bab kufur itu ada tiga. Ada qasdul fi'li, qasdu makna makna fi'li al-kufri, dan qasdul kufri. Dan yang menjadi syarat untuk vonis kafir dua yang pertama dan tidak disyaratkan qasdu yang ketiga. Ya, maka yang pertama adalah qasdu fi'li. Fi'li di sini mencakup qauli. Ya, sengaja melakukan. Artinya dia tidak mengigau, tidak mabuk. Ya. Melek, waras, sehat, sehat pikiran, maka dia sengaja melakukan satu perbuatan kufur. Misalnya dia mencaci maki Allah. Maka cukup dia dalam keadaan sehat, seger waras, normal pikirannya, tidak tidur, kemudian dia mengucapkan ucapan cacian kepada Allah. Maka ini sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, qasdu makna fi'li al-kufri. Dia memang memaksudkan makna dari perbuatannya atau ucapannya. Artinya ketika dia tahu, yang dimaksudkan adalah dia tahu kalimat tersebut adalah cacian untuk Allah. Karena dia tahu bahasanya. Bukan orang yang dikerjain oleh orang lain. Maka dia tanya sama temannya. Dia orang Arab, tidak tahu bahasa Indonesia. Kalau saya mau ngomong begini, bahasa Indonesianya apa? Kemudian dicumuskan. Dengan kalimat yang dalam bahasa Indonesia itu maknanya mencaci Allah. Kemudian dia karena mau mengucapkan kalimat pujian kepada Allah pakai bahasa Indonesia, namun diketahin sama temannya. Diketahin sama temannya. Kemudian dia ucapkan. Dia ucapkan dalam keadaan dia sadar, dia melek, dia maka dia punya qasdul fi'li. Namun tidak ada qasdu makna fi'li al-kufri. Karena yang dia maksudkan dengan kalimat tersebut adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Namun karena dikerjain sama orang yang menyesatkannya, maka yang keluar dari lisannya adalah kalimat cacian kepada Allah. Maka ini qasdu yang jadi syarat kekafiran. Dia cukup tahu itu bahasanya. Cukup tahu bahasanya. Artinya adalah demikian. Dan dia melakukannya dengan sengaja. Dia katakan misalnya, kebaya lebih indah daripada jilbab misalnya. Dia tahu arti kebaya, dia tahu arti jilbab, dia tahu lebih indah itu artinya apa? Maka maknanya dia maksudkan maknanya. Kemudian dia mengucapkannya dalam keadaan sadar. Mengucapkannya dalam keadaan sadar, tidak ngelindur, tidak ngigau. Sudah terpenuhi syarat kufur. Tidak disyaratkan syarat yang ketiga. Qasdul kufri. Saya ingin jadi orang kafir dengan ngomong itu. Saya ingin murtad dengan ngomong itu. Tidak harus. Meskipun orangnya mengatakan saya tidak punya niat untuk melecehkan Islam. Ya itu sudah. Artinya dia mengatakan saya tidak punya niat untuk memurtadkan diri saya. Oh, itu tidak jadi syarat, Pak. Tidak disyaratkan untuk batal iman harus berniat mencela Islam, menghina Islam, berniat untuk jadi orang murtad. Tidak jadi syarat. Jadi dia tidak berniat untuk jadi orang murtad. Tidak berniat untuk jadi kafir. Tidak ada niat untuk jadi orang murtad, jadi orang kafir. Tidak ada niat. Dalam bahasa lain, tidak punya maksud untuk menghina Islam. Tidak ada maksud untuk melecehkan Islam. Tidak ada maksud untuk merendahkan Islam. Itu bukan syarat, Pak. Itu bukan syarat, Bu. Meskipun Anda tidak punya niat. menghina Islam, tidak ada niat melecehkan Islam, tidak ada niat merendahkan Islam. Itu sama dengan kalau bahasa pelajar akidah namanya qasdul kufri gitu. Itu tetap sah kok batal Islamnya. Batal Islamnya tetap sah. Yang penting dua qasdu niat terpenuhi. Qasdul fi'li artinya sengaja. Artinya sengaja. Artinya dikerjakan dalam keadaan melek, sadar, bukan dalam keadaan ngigau dan tidur. Kemudian dia tahu makna kalimat tersebut. Dan dia memaksudkan makna, sehingga karena dia tahu maknanya, karena dia adalah penuturnya dan tahu bahasanya, maka dia memaksudkannya. Kemudian syarat yang lainnya adalah adamu ta'wil, dia tidak memiliki dalil yang bisa dimaklumi. Tidak semua ta'wil dimaklumi, namun ta'wil yang dimaklumi. Maka jika telah lengkap syarat-syarat ini, maka kita pindahkan vonis kufur dari perbuatan kepada pelaku perbuatan. Jika terpenuhi satu syarat darinya, maka tetaplah vonis itu terbatas pada perbuatan dan tidak berpindah kepada pelakunya. Ini menyelisih wa'idiyah yang meyakini adanya talazum zati, hubungan erat dengan sendirinya antara hukum untuk perbuatan dan pelaku perbuatan. Secara otomatis talazum zati itu berarti otomatis. Otomatis vonis kepada perbuatan ada vonis kepada person. Kemudian kaidah yang ke-73, tidak boleh vonis kafir bila wazim dengan konsekuensi ucapan atau konsekuensi perbuatan. Illa kecuali ba'da ardiha, disodorkan kepada orangnya, kemudian orangnya menerima konsekuensi tersebut. Menyelisih wa'idiyah yang memberikan vonis kafir bila wazim dengan konsekuensi mutlakon tanpa syarat. Sedangkan Ahlussunnah mereka memberikan vonis kafir dengan konsekuensi ucapan dengan dua syarat. Yang pertama, konsekuensi dari satu ucapan itu disodorkan kepada orang yang mengatakannya. Kemudian syarat yang kedua, dia komitmen dengan konsekuensi tersebut, menerimanya dan tunduk dengannya. Famata maka jika uridat disodorkan dan dia menerimanya kafara, maka dia kafir. Maka misalnya ada orang yang memuji berlangsungnya pemilu dengan lancar, damai, misalnya. Lantas kemudian disimpulkan, ini berarti pro demokrasi, berarti ini mengimani kalau demokrasi adalah, ini berarti begini-begini, berarti kafir. Padahal memujinya lancarnya sesuatu, itu belum tentu setuju dengan perbuatannya. Sebagaimana memuji lancar dan damainya kegiatan demonstrasi bukan berarti setuju dengan demonstrasi. Namun memuji, masya Allah, banyak tapi tidak lancar, tidak ada masalah, luar biasa itu manajemennya, teknisnya, tekniknya dan macam-macam. Sekedar pujian, kemudian sisi manajemennya, memanage banyak orangnya. Itu ya, bukan berarti pujian dan setuju dengan seluruh perbuatannya. Itu namanya memvonis dengan konsekuensi. Sebagaimana contoh yang disampaikan oleh Sa'al Albani yang pernah saya ceritakan, ada seorang syekh yang memvonis muridnya kafir gara-gara tidak menyiapkan sandal gurunya. Maka dia tugasi, maunya ketika pelajaran selesai saya keluar, sandal sudah siap. Tolong diatur siapa jadwalnya. Maka satu ketika dia keluar dari majelisnya, ternyata sandalnya belum ditata, belum disiapkan. Maka dia katakan bahasanya, muridnya yang bertugas ini kok kemudian tidak melaksanakan tugasnya, kafir dia. Kenapa? Pakai konsekuensi panjang. Ujungnya kafir. Tidak nata sandal guru berarti meremehkan pesan guru. Meremehkan pesan guru berarti tidak menghormati guru. Tidak menghormati guru berarti tidak menghormati ilmu yang dibawa oleh guru. Dan tidak menghormati ilmu yang dibawa guru dan ilmunya adalah Quran dan Sunnah. Maka berarti tidak menghormati Quran dan Sunnah. Tidak menghormati Quran dan Sunnah berarti kafir. Maka murid ini kafir. Panjang itu berarti. Ya, ujung-ujungnya kafir. Gitu. Namanya vonis kafir bil-lawazim. Ini enggak benar. Enggak boleh. Maka lawazim bisa namun dengan dua syarat. Terutama lawazim untuk ucapan. Disodorkan. Kemudian orang yang mengiyakan. Iya, demikian yang saya maksudkan. Kemudian kaidah yang ke-74, ya, vonis kafir dengan ijtihad itu tidak mengikat orang lain. Dan ini sepakat Ahlussunnah wal Jamaah menyelisih Khawarij yang memberikan vonis kafir kepada semua orang yang tidak menerima vonis kafir pada orang yang mereka kafirkan secara ijtihad. Dan ini adalah khata'un mahdun, 100% salah. Maka jika Anda menilai seseorang itu kafir dan dasar dari penilaian Anda adalah ijtihad, fala haqqalaka, maka tidak ada hak bagi Anda untuk antuk kafir memberikan vonis kafir kepada orang yang menyelisih Anda dalam ijtihad ini. Karena ijtihad adalah ijtihad Anda dan bukan nas yang mengikat orang lain sehingga mereka wajib mengikutinya. Dan apakah terpenuhinya syarat dan sehingga orang ini, person orang ini berhak untuk jadi dapat vonis kafir? Terkadang seringkali ada ruang ijtihad di situ. Orang yang tahu terpenuhinya syarat, maka dia katakan orang ini kafir. Orang lain yang memandang syaratnya belum lengkap, maka belum berani sepakat kalau dia kafir. Nah, karena itu maka kita jumpai para ulama tabi'in berselisih pendapat tentang Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Apakah kafir ataukah tidak. Dan tidak kita jumpai ulama tabi'in yang menilai Al-Hajjaj itu kafir. Itu mentahdir yang tidak mau sepakat kalau Hajjaj itu kafir. Demikian juga yang belum sepakat kalau Hajjaj itu kafir juga tidak mencela yang memvonis Hajjaj itu kafir dengan dikatakan, oh ini Khawarij, canda. Tidak ada kemudian dikasih label demikian. Mereka berselisih tentang Al-Hajjaj, statusnya masih orang yang beriman yang sangat fasik, ataukah kafir. Lantas mereka ya, masing-masing beramal sesuai dengan ilmunya. Ya, sesuai dengan ilmunya dan pengetahuannya. Tanpa dan sibuk saling membuli di antara sesamanya. Kemudian kaidah selanjutnya yang ke-75, siapa yang tidak meyakini kafirnya orang kafir, yang pertama yang ada nas kalau dia kafir, yang kedua disepakati kalau kafir, maka dia sendiri kafir. Maka jika sejumlah dalil syariat menunjukkan kafirnya seseorang secara seseorang tertentu, maka tidak boleh ragu-ragu tentang kafirnya. Maka siapa yang ragu-ragu kafirnya orang yang dalil menunjukkan kafirnya orang tersebut secara spesifik, maka sungguh dia telah kafir karena dia mendustakan dalil-dalil tersebut. Demikian juga siapa yang tidak meyakini kafirnya orang yang ulama sepakat kafirnya dengan kesepakatan yang qat'i, kesepakatan yang tegas, maka sungguh dia telah kafir karena dia mengingkari ijma' yang qat'i. Karena mengingkari ijma' yang qat'i itu adalah itu kekafiran. Adapun man khalafaka, orang yang menyelisih anda, dia tidak mengkafirkan orang yang anda kafirkan dan anda mengkafirkannya ijtihad dan karena ijtihad. Fa inna la yajuzu, maka tidaklah boleh menerapkan kaidah ini kepadanya. Kemudian kaidah yang ke-76, siapa yang mencela seorang nabi dan dia adalah orang yang sabatat nubuwatuhu, jelas adalah seorang nabi, faqad kafara, maka dia kafir. Karena konsekuensi kalau kita mengakui dan mengimani bila ada seorang nabi, konsekuensinya memuliakannya, ta'ziruhu, memuliakannya, taukir, memuliakannya, takdir, menghargainya, ihtiram, menghormatinya. Wasab dan celaan dan jadian itu bertentangan dengan semua konsekuensi ini. Maka tidaklah dia mencaci seorang nabi kecuali dia meragukan kalau dia adalah seorang nabi, padahal jelas dia adalah seorang nabi. Maka dia tidak mengimani nabi tersebut dan ini adalah kekafiran. Dan mencaci nabi Nabi adalah kekafiran. Kemudian kaidah selanjutnya, dimaafkan untuk tujuan yang itu tabaiyah, tambahan. Satu hal yang tidak dimaafkan kalau itu dijadikan sebagai tujuan pokok dan asas. Ini berkenaan dengan niat. Ya, niat akhirat dan niat dunia untuk satu amal. Maka jika seorang itu menyambung hubungan kekerabatan, ya, supaya dengan niat untuk memperbanyak harta dan nambah umur. Maka jika niat ini manfaat duniawi itu biqasdil awal. Jadi niat nomor satunya. Niat pokoknya. Maka amalnya tertolak. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Dan jika supaya tambah berlimpah hartanya itu dijadikan sebagai biqasdit tabai. Itu tambahan, niat tambahan. Niat pokok adalah melaksanakan perintah Allah. Taat kepada Allah. Ingin menjadi hamba Allah yang baik. Sedangkan qasdu awalnya, niat pertamanya dan utamanya adalah at-ta'abbudu lillahi, beribadah kepada Allah dan melaksanakan perintahnya untuk menjalin hubungan kekerabatan, fala haraja alaihi, tidak mengapa. Karena dimaafkan fitawabi untuk niat-niat tambahan, satu hal yang tidak dimaafkan jika dijadikan niat utama. Seandainya orang bersedekah dengan niat beribadah kepada Allah dan itulah niat awalnya, niat utamanya. Kemudian dia qasada berniat dengan status niat tambahan, niat yang kedua untuk sembuhnya anggota keluarganya yang sakit, karena mau mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, dawu mardakum bisadaqah, yang dinilai hasan oleh Al-Albani dan dinilai dhaif oleh sebagian ulama hadis yang lain. Fala ba'sa, maka tidak mengapa dan tidak mengapa. Seandainya seorang itu masuk di sekolah agama, fakultas syariah, sekolah agama untuk belajar ilmu syar'i, untuk diamalkan, diajarkan pada orang lain, itulah bilqasdil awal, itulah niat utamanya. Kemudian dia masang niat tambahan, ingin tafawuk ala zumala'ihi, lebih unggul, terlihat unggul daripada teman-temannya, karena IP-nya lebih tinggi. Ya, tadi dia punya niat untuk mendapatkan syahadah, mendapatkan ijazah, atau kemudian bisa dapat pekerjaan dengan ijazah tersebut. Fala haraja, maka itu tidak mengapa kalau itu tidak dijadikan sebagai niat utama. Contoh yang lain, siapa yang jihad perang untuk meninggikan agama Allah dan itu niat utamanya, kemudian dia niat dengan niat tambahan ingin mendapatkan satu ghanimah, harta rampasan perang, tidak mengapa. Karena kaidahnya yuktafaru fit tawabi'i ma la yuktafaru fil maqasidi. Dimaafkan kalau itu jadi niat tambahan, satu hal yang tidak dimaafkan kalau itu jadi tujuan utama. Kemudian kaidah yang ke-78, syiriknya orang belakangan itu lebih besar dan lebih kebangetan daripada syiriknya orang-orang terdahulu. Dan ulama menyebutkan alasan untuk kaidah ini dengan dua alasan. Yang pertama adalah kenapa syirik orang sekarang disebut lebih kebangetan. Yang pertama karena syiriknya orang terdahulu, yaitu syiriknya orang Arab jahiliyah, cuma ketika kondisi senang, tidak ketika kondisi susah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Jika mereka mengendarai kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama, yaitu ibadah, yaitu doa, lau hanya untuk Allah. Falamma najjahum, tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berubah melakukan kemusyrikan. Sedangkan kemusyrikan orang belakangan, maka ketika senang dan ketika susah. Bahkan boleh jadi syiriknya orang belakangan ketika susah, itu malah lebih sungguh-sungguh daripada syiriknya ketika senang. Karena syiriknya ketika susah itu penuh dengan penghayatan, memelas. Syiriknya ketika senang nyantai, enggak begitu dipikir, kurang khusyuknya. Nanti syiriknya ketika susah itu full power, penuh konsentrasi, khusyuk, ya, dengan penuh khidmat. Maka jauh lebih berkualitas daripada syirik ketika senang. Dan alasan yang kedua, orang musyrik terdahulu mereka membatasi ibadahnya ala iliyatil kaum, pada orang-orang yang mulia. Ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah wali. Adapun orang syirik belakangan, maka mereka luaskan fihi da'irah, lingkarannya, sampai mereka menyembah orang-orang yang gila. Darawis, orang-orang yang tidak jelas. Fasaqah, orang yang fasik, hobinya melakukan maksiat. Contohnya di tempat kita melakukan kemusyrikan di Gunung Kemukus. Misalnya menyembah makam, menyembah orang mati. Yang orang matinya ini adalah orang yang maksiat sampai akhir hayatnya, zina sampai akhir hayatnya, ya, kumpul kebo dengan ibu tirinya. Nah itu yang disembah-sembah. Kalau orang dulu masih pilih-pilih yang keren-keren, orang-orang yang top, mulia. Lah ini orang brengsek. Ibu tirinya jembat. Diusir juga tidak insaf, malah kemudian dilanjutkan pergi ke Gunung Kemukus untuk melanjutkan zina. Nah itu yang dipuja-puja. Fasaqa wal muluk az-zalamah. Penguasa yang zalim. Bahkan al-baqar sapi disembah-sembah. Bahkan sampai-sampai ada orang yang menyembah farji perempuan. Min ajli dzalika, karena alasan di atas, ulama mengatakan bahasanya kemusyrikan al-waqi' yang terjadi pada orang belakangan itu lebih lebih besar, lebih keterlaluan dibandingkan syirik yang terjadi di masa terdahulu. Wa ala kulin, kesimpulannya setiap semakin ke belakang zaman dan waktu dan semakin jauh dari masa kenabian, maka semakin keterlaluan bid'ah dan keterlaluan bentuk-bentuk dan model-model kemusyrikan. Dan penjelasan yang menarik tentang hal ini disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di Sharh beliau untuk Qawaidul Arba. Kalau di sini disampaikan bahasanya syiriknya orang belakangan itu lebih kebangetan daripada syiriknya orang terdahulu. Ini dalam dua poin. Maka kalau Syaikh Shalih Al-Utsaimin di Sharh Qawaidul Arba menyampaikan perbedaannya ada dalam 12 poin. Yang menunjukkan syiriknya orang sekarang lebih kebangetan daripada syiriknya orang terdahulu. Itu ada 12 poin. Saya bacakan poin yang ketiga sampai 12. Ya, poin yang ketiga, orang musyrik terdahulu meyakini bahasanya perbuatannya menyelisihi ajaran para nabi dan rasul. Maka mereka mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Sedangkan musyrik kontemporer mereka mengklaim bahasanya perbuatannya mencocoki ajaran para nabi dan rasul. Oleh karena itu maka orang musyrik terdahulu menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan orang musyrik sekarang menilai bahasanya perbuatannya, ini bahasanya dia adalah orang yang memegang la ilaha illallah. Sehingga mereka tidaklah menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang musyrik terdahulu menolak la ilaha illallah teksnya dan kontennya. Sedangkan musyrikin kontemporer mereka menerima la ilaha illallah teksnya namun mengingkari konten dan isinya. Kemudian beda yang keempat. Orang musyrik terdahulu, orang musyrik jahiliyah, mereka tidak menyekutukan Allah fi syai'innal mulki wattasarrufil kulli al-ami. Mereka tidak menyekutukan Allah dalam kerajaan Allah dan tindakan generalnya Allah. Balkanu yakuluna fi talbiyatihim, namun kemusyrikan mereka tergambar dalam talbiyahnya. Talbiyah orang musyrik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa mamalak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu ila syarikan walaka. Kecuali sekutu, yang sekutu itu milikmu. Tamlikuhu, kau memiliki sekutu, wa ma malaka, dan kau memiliki apa yang dimiliki oleh sekutu. Namun dia sekutu. Ini. Adapun orang musyrik kontemporer, maka mereka tetapkan bagi makhluk yang mereka agungkan bahasanya dia punya kerajaan langit dan bumi dan tindakan di alam semesta. Mereka sengaja beribadah kepada makhluk tersebut dengan keyakinan bahasanya makhluk itu mengatur jagat raya dan semua yang terjadi di jagat raya. Ini adalah kemusyrikan yang tidak pernah dikenal oleh jahiliyah terdahulu. Kemudian yang kelima, banyak dari musyrik kontemporer tujuannya ketika menyembah makhluk yang disembah adalah ala jadil istiqlal. Menyembah makhluk untuk mendekatkan diri kepada si makhluk. Nyembah Nyi Roh Kidul untuk supaya disenangi Nyi Roh Kidul. Nyembah Mbah Petro, penguasa Merapi, supaya Mbah Petro senang. Ini namanya menyembah dalam bentuk independen. Sedangkan orang musyrik terdahulu, niatnya, maksudnya ketika beribadah kepada makhluk adalah litukaribum ilallahi. Tujuannya bukan supaya makhluk itu ridha, senang, namun supaya tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mayoritas syiriknya orang jahiliyah terdahulu dalam uluhiyah, dalam ibadah. Sedangkan syirik di bidang non-uluhiyah, yaitu di bidang rububiyah, itu sedikit. Artinya syirik di rububiyah ada. Tidak ada, namun ada, namun sedikit. Sedangkan orang musyrik belakangan, syiriknya banyak di uluhiyah dan rububiyah dan asma wa sifat. Dan ketika seorang itu minta-minta meskipun di samping kubur ya, wali yang telah meninggal dunia ribuan tahun yang lewat, maka dalam aktivitas minta-minta kepada wali ini, orang yang sudah mati ini, tiga jenis kemusyrikan kumpul semua. Ini wali ini sudah mati ratusan tahun yang lewat sebelum ada bahasa Indonesia. Dia mintai pakai bahasa Indonesia, bahkan pakai bahasa alay segala. Maka dia meyakini kalau dia maha mengetahui segala bahasa. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syirik dalam sifat. Dan dia minta kepada orang yang sudah mati. Nah, ini minta ibadah, syirik dalam uluhiyah. Dan jika dia berkeyakinan bahasanya itu bisa mewujudkan permintaannya, ya, maka ada syirik dalam rububiyah. Ya, kemudian yang ketujuh, ya, musyrik kontemporer beranggapan bahasanya beribadah pada orang soleh, doa minta sama orang soleh, menunjukkan hati pada orang soleh adalah hak orang soleh. Dan meninggalkannya adalah kurang ajar dan merendahkan orang soleh. Walam yakun al-awwaluna yadhkuruna hada. Orang musyrik terdahulu tidak nyebut hal ini. Maka orang musyrik sekarang dia nyembah orang soleh, kemudian membuli orang yang tidak mau nyembah orang soleh. Nah, nyembah orang soleh itu bentuk menghormati wali, bentuk menghormati orang soleh. Tidak mau datang ke kuburnya, ini namanya kurang ajar dengan wali Allah. Artinya dia bully yang tidak mau. Ini tidak tidak terjadi pada orang musyrik jahiliyah. Perlu diketahui tidak semua orang jahiliyah itu melakukan kemusyrikan. Abu Bakar itu tidak melakukan kemusyrikan fil jahiliyah dan fil Islam. Apakah kemudian di masa jahiliyah dia mendapatkan bully dari teman-temannya? Nah, kalau musyrik musyrikin kontemporer membuli yang tidak mau sejalan dengannya. Kemudian yang kedelapan, orang musyrik terdahulu mengakui kalau musyrik. Ini, jujur gitu ya. Iya, kami itu menyekutukan Allah. Kami meyakini Allah punya sekutu. Dalilnya talbiyah mereka. Maka mengakui. Labbaikalah syarikalah baik illa syarikan. Mengakui kalau Allah punya sekutu. Kita musyrik memang. Dan mereka menamai keinginan kuat mereka untuk mendekatkan kepada orang yang makhluk yang mereka agungkan itu ibadah. Adapun orang musyrik kontemporer, mereka mengklaim kalau mereka tidak musyrik. Dan mereka menamai ibadah mereka kepada makhluk yang mereka sembah-sembah, mereka ibadah dari adalah rasa cinta. Kemudian yang kesembilan. Orang musyrik terdahulu, mereka mengharapkan berhala-berhala mereka itu bisa mewujudkan hajat dunia saja. Semacam keluarganya yang sedang safar bisa kembali dengan selamat. Hartanya yang hilang bisa ketemu. Dan mereka tidak menjadikan penyembahan kepada orang-orang saleh tersebut sebagai bekal hari kiamat. Kenapa? Karena mereka tidak percaya adanya hari akhir. Atau karena mereka meyakini bahasanya di sisi Allah setelah bangkit dari kubur, mereka itu punya harta dan anak karena mereka itu mulia di sisi Allah. Sedangkan musyrik kontemporer, mereka menginginkan dengan ibadahnya kepada makhluk terpenuhinya hajat dunia dan akhirat. Kemudian yang ke-10, lebih kebangetannya musyrikin kontemporer yang ke-10, orang musyrik terdahulu mereka memuliakan Allah. Mereka memuliakan dan menghormati syiar agama Allah. Mereka hormat dengan orang yang sumpah pakai nama Allah. Mereka melindungi orang yang mengatakan aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Maka enggak akan diganggu. Ini aku berlindung pada Allah dari gangguan. Maka mereka enggak mau ganggu. Disebut nama Allah mereka hormat. Wabibaitihi, dan mereka melindungi orang yang berlindung di rumah Allah. Lari dari kejaran masuk masjid ya sudah dibiarkan. Kemudian masjidnya kemudian dimasuki kemudian dipukuli juga orangnya. Di dalam masjid. Orang musyrik itu jalunda. Dia mau zalim sama orang-orangnya lari masuk masjid sudah. Di pintu masjid, wassalam sudah. Bye-bye. Tidak nekat. Mereka tidak bikin kerusuhan di rumah Allah. Ya, ganggu orang yang beribadah kepada Allah. Teriak-teriak orang sholat supaya sholatnya batal. Mereka mengagungkan syiar agama Allah. Wa yataqiduna anna baital haram a'zam min buyuti asnamihim. Mereka meyakini Ka'bah itu lebih mulia daripada rumah berhala mereka. Adapun orang musyrik kontemporer, maka mereka nekat berani bersumpah dengan nama Allah baik jujur ataupun bohong. Mereka tidak melindungi orang yang berlindung kepada Allah dan berlindung dengan rumah Allah. Dan mereka lindungi orang yang mau berlindung dengan makhluk yang mereka muliakan. Mereka berkeyakinan bahasanya i'tikaf di samping kubur makhluk yang mereka puja-puja a'zam minal uquf fil masajid, lebih mulia daripada i'tikaf di masjid. Mayoritas mereka meyakini bahasanya ketika susah minta tolong sama berhalanya sama sesembahannya itu lebih manfaat daripada minta tolong sama Allah di masjid. Kemudian yang ke-11, orang musyrik terdahulu mereka tidaklah minta kepada berhalanya semua permintaan yang mereka tujukan kepada Allah. Mereka bagi-bagi. Maka ada sejumlah permintaan yang itu dimintakan kepada berhala. Dan ada sejumlah permintaan yang tidaklah dimintakan kecuali kepada Allah. Maka ada pembagian tugas. Ya, untuk ini mintanya sama Allah. Untuk ini ya, berhala cukup. Gitu. Kenapa ini mereka lakukan pembagian semacam itu? Ta'ziman lillahi azza wa jalla. Untuk memuliakan Allah azza wa jalla. Fayaj'alunal a'la matluban min Allah. Kalau yang wah-wah yang terlalu besar, permintaannya yang besar-besar, mintanya sama Allah. Oh, yang kecil-kecil cukuplah pakai minta ke sini saja. Ini keberhala ini cukup ini kalau. Ini, kalau proposal yang besar-besar nah ini langkah ke Allah. Kalau ini yang cuma krece-krece, nah ini cukup ke sini. Wa amal mutaakhirun, adapun musyrik kontemporer, mereka minta kepada berhalanya satu hal yang tidak mereka mintakan kepada Allah. Maka mereka jadikan permintaan yang paling penting itu untuk berhala. Dan tidak permintaan yang gawat-gawat tersebut tidak dimintakan kepada Allah, namun dimintakan kepada berhala. Kemudian yang ke-12, yang terakhir, musyrik kontemporer beranggapan bahasanya Allah itu menampakkan diri dalam rupa berhalanya. Ya, dalam rupa berhalanya. Maka dia menyembah berhala karena Allah menampakkan diri atau menitis pada berhalanya. Walam yakun ahadun minal musyrikin al-awwalin ya'taqiduna. Dan tidak ada satu pun orang musyrik terdahulu yang meyakini kalau Allah itu menampakkan diri bahkan menitis pada salah satu rupa makhluk. Itu 12 perbedaan musyrik kontemporer dan musyrik jahiliyah masa silam. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya ada keterangan tambahan tentang tiga jenis syirik dalam uluhiyah dari buku Tadhib Syarah Tashil Aqidah Islamiyah. Ya, syirik dalam uluhiyah dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, meyakini ada sekutu bagi Allah dalam uluhiyah. Yang kedua adalah beribadah, memberikan ibadah mahdhah kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga adalah syirik dalam hukum dan ketaatan. Karena hukum itu bagian dari uluhiyah, dari sisi kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan dari sisi yang lain, hukum itu adalah bagian dari tauhid rububiyah. Dari sisi bahasanya adalah hak Allah mengatur makhluknya sebagaimana yang dia kehendaki. Jika ada orang yang bertanya, si A tidak pernah sholat, menurutmu apakah dia kafir? Ya. Sebaiknya bagaimanakah jawaban kita? Ya, maka jawabannya menurut Imam Ahmad dan bahkan ijma' sahabat, orang tersebut kafir. Jika belas sama sekali, tidak pernah sholat. Apakah jika setelah sholat subuh lalu makan minum sedikit, ngobrol sebentar, tetap di masjid, kemudian lanjut dikir hingga suruk, kemudian sholat dua rakaat, apakah tetap mendapatkan pahala sholat suruk? Ya, kalau sedikit maka an-nadirlah hukmalahu, ya, terlalu sedikit itu teranggap tidak ada. Ya. Mudah-mudahan bisa masuk dalam hal ini. Apakah tepat dikatakan tadi rububiyah orang musyrik di masa Nabi adalah rububiyah yang sempurna? Sangat tidak tepat. Karena mereka punya syirik dalam rububiyah. Dan tadi dibahas saya Usaimi Qalil. Mereka yang dominan, yang mayoritas syiriknya dalam uluhiyah. Dan punya sedikit syirik dalam rububiyah. Sehingga tidak sempurna. Mengatakan sempurna salah besar. Tetangga saya ada yang murtad dari info warga-warga. Apakah dia benar-benar kafir? Iya kafir. Ya. Murtad dia pindah ke Nasrani. Apakah dia kafir? Ya betul kafir kalau memang demikian. Bukan isu. Maksudnya benar dalam artian hal itu bukan isu. Belum faham dengan syarat ada mutakwil, mohon dijelaskan. Contoh takwil kasus di masa Umar, ada sahabat yang minum khamar dan menghalalkan khamar. Karena salah paham dengan ayat laisa 'alallazina amanu junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa atas orang beriman dalam apa yang mereka makan. Maka tidak apa-apa khamar itu. Karena alasan tersebut kemudian dia meyakini halalnya khamr. Ini namanya dia punya takwil. Dan takwilnya dinilai oleh sahabat takwil yang makbul. Takwil yang bisa dimaklumi. Ya, sehingga orang tersebut tidak dihukum murtad oleh Umar bin Khattab namun dihukum sebagai peminum khamr. Nah, dalih semacam ini tidak semua diterima. Ada dalih-dalih yang dimaklumi. Ini karena takwilnya itu dekat. ada dakwil yang tidak bisa dimaklumi karena takwilnya jauh sekali. Apakah jilbab yang menutup dada dan plus memakai jubah dan gamis telah dikatakan menutup aurat, maka harus menggunakan jilbab yang sangat lebar. Ya, maka ini ya, perbedaan pendapat di antara para ulama berkenaan dengan apakah kemudian pakaian yang syar'i bagi wanita itu abaya ala ra'as ataukah boleh abaya alal katif. Hal ini telah saya jelaskan panjang lebar di kajian zinah mar'ah al-muslimah. Silakan kemudian merujuk ke rekaman yang ada untuk pembahasan ini. Kalau enggak salah sampai satu pengajian sendiri kita khusus membahas masalah ini. Jilbab itu harus abaya ala ra'as, dan ini jadi syarat jilbab menurut sebagian ulama semacam Al-Albani, demikian juga para ulama yang duduk di Lasnah Da'imah di masa Syaikh Abdul Aziz yang sekarang. Namun ada juga ulama yang tidak mensyaratkan abaya ala ra'as, abaya ala al-katif sudah sah. Apakah orang yang malas-malasan dan mengakhir-akhirkan syariat termasuk benci syariat? Tidak. Ya, itu merasa berat, malas itu bukan benci. Ada seorang muslimah kerja ketika sedang haid saat ingin bepergian berkata, saya sedang haid sehingga nanti tidak sulit atau tidak susah untuk sholat. Kemudian muslimah tersebut menyesali perkataannya dan istighfar. Apakah perkataan tersebut menunjukkan berat menjalankan syariat termasuk membenci syariat? Tidak, tidak membenci syariat. Itu cuma susah di sini maksudnya ribet. Ya, kalau bepergian dalam keadaan tidak haid, maka ribet untuk sholatnya. Ya. Sedangkan kalau dalam keadaan haid, maka tidak ribet untuk masalah sholat. Ya, maka itu maksudnya ya, yang bisa kita tangkap sehingga tidak masalah dengan kalimat itu. Bagaimana kata di perbedaan antara vonis kafir pada perbuatan dengan vonis kafir pada pelaku? Ya, beda perbuatannya ini. Perbuatan kekafiran, perbuatan membatalkan iman. Ya, orangnya, ya, maka belum tentu. Karena boleh jadi dia punya belum memenuhi sejumlah syarat yang tadi telah kita singgung. Maka misalnya ada contoh ekstrimnya, ada anak kecil nyaci maki Allah. Kita katakan ini perbuatan kekafiran. Ya, anaknya ini, anak kecil ini, anak SD ini kafir? Tidak kafir dia. Karena belum balir. Ya. Maka itu contoh vonis perbuatan berbeda dengan vonis terhadap person. Apakah ada penyimpangan-penyimpangan akidah yang dianut oleh orang yang ghulatut tajrih? Ya, sebagainya tadi telah kita singgung. Ya, mereka menganut kaedahnya, ya, kaedah Khawarij, ya, yang membagi manusia cuma ada dua pilihan, dibenci total atau dicintai total. Ya, tidak ada kemudian orang yang dibenci di satu sisi, dicintai di satu sisi. Ya, ya, kalau tidak bersama kami berarti musuh kami, tidak ada yang tengah-tengah, ya di satu sisi bersama kami, di satu sisi tidak bersama kami. Dan ini satu hal yang min ajaibil qadar, di antara takdir Allah yang menakjubkan, dan ada orang yang terlalu hobi membahas sesuatu, malah dia ketempelan sesuatu tersebut yang dia bahas. Terlalu gemar membahas tentang Khawarij, malah kemudian kaidah Khawarij itu yang dianutnya. Bagaimana hukum orang yang sholat tidak talafut ketika membaca bacaan sholat, apakah sah sholatnya? Ya, maka sholat namun tidak melafalkan takbiratul ihram, tidak melafalkan, ya, maka tidak sah sholatnya. Ya, harus dilafalkan. Kalau cuma diem saja, ya, cuma diniatkan ini takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah dengan sepakat para ulama. Beberapa hal yang ingin kami tanyakan berkenaan dengan hukum model rambut pakaian yang menyerupai barat dan wanita pelacur. Di kitab Tambihat ala Ahkam Takhtasubil Mu'minat, Syaikh Shalih Fauzan menukil tafsiran ulama tentang ma'ilat mumilat dalam model rambut dengan menyisir menyamping seperti wanita pelacur. Ini maksudnya diikat ke samping. Iya, diikat ke samping seperti kalau kita jumpai banyak dari apa? Ya, kalau kita lihat di masyarakat banyak dijumpai pada perempuan yang di pesawat itu apa namanya? Pramugari. Mereka modelnya nyamping ke dikumpulkan rambutnya kemudian ditaruh di samping, di sisi samping. Kemudian Syekhul Islam mengatakan model rambut pelacur adalah antutfar sya'ruha dhafiran wahida mastulan bainal katifain. Satu kepangan yang terjul di antara dua pundak. Maksudnya bagaimana? Kepangan dikepang, dijentir gitu kata orang Jawa. Kemudian ditaruh di antara dua pundak. Itu kalau makna teks ini. Di bayangan kami mengepang, menjalin rambut tidak bisa dibagi dua. Tidak. Enggak. Kepangan itu bisa dua, bisa satu. Ya, bisa kemudian ini apa, rambut yang panjang ini kemudian kiri kanan kepang. Bisa juga kemudian satu dikepang. Nah, beliau perkataan beliau ini menilai bahasanya satu kepangan dijentir kemudian dikepang cuma satu kemudian ditaruh di antara dua pundak dijulurkan di belakang, itu menurut beliau ya, model rambut pelacur. Beliau menukil perkataan Sayyid Muhammad bin Ibrahim, wa amma yafalu batu nisa'il muslimin fi hadzal zaman min farqi ra'si min janib wa jam'uhu min nahyatil qafa. Ya, dikumpulkan, ya, dibelah rambut kepala itu cuma dari satu sisi dan dikumpulkan di tengkuk atau diletakkan di atas kepala sebagaimana kelakuan orang Eropa, fahadala yajuzu. Ini rambut panjang, kemudian dikumpulkan, ditaruh di tengkuk di belakang. Jika kalau ditutup pakai kerudung, itu jendol. Ya. Atau tidak ditaruh di belakang, namun ditaruh di atas. Ya. Jendolnya di atas. Ya. Kalau kemudian yang pernah saya lihat itu apa model rambutnya pendekar apa-apa gitu ya. Taruh di atas, jendol di atas. Nah itu yang beliau maksudkan. Nah, dan di sebagian perempuan sekarang jendol di atas tapi palsu. Nah, sebenarnya rambutnya pendek, namun ada apa kayak ini kemudian ditaruh di sini. Nih, seakan-akan jendol padahal tidak ada rambutnya, karena rambutnya rambut pendek. Ini lebih-lebih lagi ini. Beberapa muslimah berambut panjang sekali menggulung rambutnya di tengah kepala seperti punuk unta yang modelnya terlarang ketika hendak mandi agar tidak basah. Pekalangan tersebut juga di maka itu tidak apa-apa kalau untuk kepentingan ini. Yang tidak boleh adalah ketika dibawa keluar rumah. Ustaz menyampaikan jika kebiasaan sudah merata di kalangan kaum muslimin, maka tidak lagi jadi unsur tasabuh. Berkaitan dengan model rambut wanita barat yang mulai tidak asing lagi dipraktekkan wanita muslimah menjamur di salon-salon kecantikan dikarenakan jauhnya dari ilmu, apakah hal ini juga bisa mengeluarkan status dari tasabuh? Bisa, kaidahnya demikian. Ya, maka tentang kaidah tasabuh kita jumpai ulama punya dua model pemahaman. Ada yang kaidahnya sebagaimana kata saya Ibnu Zaimin yang sering saya sampaikan, itu adalah ciri khas, dan ketika sudah tidak lagi dari jadi ciri khas karena tersebar di kalangan kaum muslimin, maka sudah tidak lagi tasabuh dengan orang kafir kecuali hal-hal yang merupakan syiar agama mereka. Kemudian ada ulama yang menilai bahasanya jika betul-betul itu meskipun tersebar di kalangan kaum muslimin, kalau itu asalnya asal-muasalnya dari sana, kebiasaan semacam itu, ya maka masih dinilai tasabuh. Dan dari dua pendapat ini, pendapat yang paling kuat, pendapat yang pertama. Apa hukum membangunkan teman yang tertidur dan ngantuk saat kajian? Amal soleh. Ya, berpahala insyaAllah ta'ala. Ya. Apakah tetap kita bangunkan saja meskipun dia akan marah? Dia tidak boleh marah, diingatkan untuk baik kok marah. Terima kasih harusnya. Dan bahkan jadi boleh jadi minta maaf karena tadi saya ngorok misalnya. Tadi tidurnya sampai lelap lho, Mbak, ini sampai ngorok gitu. Oh ya maaf ya, ini ganggu. Apakah dimaafkan jika dulunya pernah melakukan amal dengan niat awal tujuan dunia agar dapat penghasilan dan fee? Namun setelah tahu itu terlarang, maka dia mengubah niatnya, amalan tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Maka perlu detail sebenarnya apa yang dimaksudkan supaya saya khawatir ada salah paham. Ya, amalan apa yang dimaksudkan? Dan secara umum yaitu maka tadi sebagian telah kita bahas itu niat yang keliru, wajib istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat, insyaallah Allah maafkan. Untuk kaidah al-ibratu itu pakai ain ya, al-ibratu fil umur lafzi pakai ain juga umumil lafzi lafi khususis sabab. Dan kaidah-kaidah terkait dengan lafaz takhsis atau lafaz teks nas lainnya, apakah berlaku untuk hadis Nabi? Iya, berlaku untuk Al-Quran dan hadis Nabi. Apakah terhapus semua amal orang yang melakukan qasdul fi'li? Qasdul fi'li jika yang dimaksudkan adalah tentang masalah kekafiran, dengan dia memiliki qasdul fi'li dan qasdul makna fi'li, maka dia kafir. Jika kafir, maka terhapuslah seluruh amalnya, kecuali jika terhapuslah seluruh amalnya jika kekafiran ini dia bawa mati. Nah, jika kemudian dia insaf, tobat, maka menurut pendapat yang paling kuat, ya, amal sholat itu kembali kepadanya. Terlalu tatabuk takfir bitalazum, maksiat atau masuk pelanggaran dosa. Ya, takfir bitalazum, kafir dengan konsekuensi. Ya, satu maksiat, karena akhirnya kemudian dia menuduh orang dengan tuduhan yang tidak ada pada dirinya. Kait kaidah wasailah al-ahkamul maqasid, apakah wasilah untuk maksud bisa jadi bisa dari hal-hal yang makruh? Dan apakah bisa saja maka wasilah makruh, hukumnya makruh? Jika itu yang ditanyakan, apakah jika puasa sunnah sebagai sarana untuk menjaga diri dari zina, nanti dapat dua pahala, pahala sunnah dan pahala niat, wasilah untuk terhindar dari zina. Insya Allah dapat dua pahala dan lebih dari itu, tergantung apa yang dia niatkan. Jika ada orang yang melakukan onan dengan alasan tidak terjatuh ke dalam maksiat yang lebih besar, apakah ini dibenarkan? Maka yang benar sebagaimana pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, onani haram, ya, tanpa ada pengecualian kekhawatiran berbuat zina dan yang lainnya. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir di tafsir beliau di surat Al-Mu'minun. Saya punya hutang kepada teman dan teman saya juga sebaliknya. Namun dia sudah lama sekali tidak menggantinya, mungkin maksudnya membayarnya. Dan kami sudah tidak bertemu lagi, apakah boleh menganggap hutang saya kepada dia sebagai ganti hutang dia kepada saya? Jawabannya, jika belum ada ikrar, maka belum. Jika belum ada ikrar, belum. Namun kalau sudah ada ikrar dan nilainya sama, dia punya hutang 100 ribu dan saya punya utang sama dia 100 ribu kemudian diikrarkan, maka ya selesai. Tapi kalau belum diikrarkan maka belum. Saya bekerja di satu lembaga dakwah, bagaimanakah niat kerja yang benar agar amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka niatnya berperan dalam dakwah, kemudian menunaikan fardu kifayah, memberikan kemudahan bagi kaum muslimin, kemudian dia punya prinsip gaji bukan segalanya. Dia punya prinsip gaji bukan segalanya. Maka insya Allah dengan niat semacam itu dia telah memiliki niat yang benar dalam kerja di lembaga dakwah. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhdana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.